mungkin aku patut membenci dia karena mencintaimu. Jujur ku katakan, aku tak rela dia curi hatimu. Hanyalah satu untuk dirimu. Namun apa yang telah kau beri benar lidah memang tidak bertulang. Dulu kita berjanji tak akan pernah saling menyakiti. Cukuplah sudah, jangan menangis untukku. Hapuslah air matamu. Atas tangisanku,

kamu untuk memelukku, kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luluhkan keras jadi di hati, engkau lah satu yang aku cari. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku, kamu untuk memelukku, kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu. akan hanya cinta yang ku bawa pulang.